طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إخوان الأخوات sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pekan terakhir bulan Syaban menjelang Ramadan. Karena saking pentingnya puasa dan betapa besar pahala yang dijanjikan dan banyaknya keistimewaan puasa di bulan Ramadan, tetapi tidak semua orang akan meraih keistimewaan itu. Bahkan mayoritas tidak mendapatkannya. Karena mayoritas orang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya mendapatkan lapar dan haus. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Imam Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah, yang bermuara dari dua sahabat mulia Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasa yang ia peroleh hanya lapar dan haus. Karenanya yang sedianya sekarang ini adalah kajian tentang ulumul hadis. InsyaAllah kita pending dan kita lanjutkan nanti setelah Ramadan. Saya akan membahas tentang keistimewaan puasa di bulan Ramadan secara khusus. Dan nanti pada kesempatan lain insyaAllah saya akan lanjutkan kajian-kajian tentang puasa. Idealnya ini adalah 12 atau 13 pertemuan. Tapi insyaAllah nanti poin-poin pentingnya kita akan sebutkan, mudah-mudahan terwakili. Puasa merupakan ibadah yang sangat istimewa dan sangat penting dalam kehidupan kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga untuk seluruh umat manusia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian senantiasa bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa bagi seluruh manusia karena saking besarnya keistimewaan puasa ini. baik di dunia maupun di akhirat. Paling tidak ada 6 keistimewaan utama puasa. Artinya yang paling penting dari keistimewaan itu terhimpun dari 6 poin ini. Dan semuanya sangat kita butuhkan. Yang pertama, pahala tanpa batas yang Allah janjikan dari puasa. Tidak ada amal yang pahalanya lebih besar dari puasa. Seluruh amal yang kita lakukan, pahalanya mungkin ada yang 1/10 sampai 700 kali lipatnya. Sementara puasa, pahalanya tanpa batas. Ada satu amal yang bisa menyaingi pahala puasa, yaitu sedekah. Namun tidak semua sedekah, tidak semua infak setara dengan pahala puasa. Yaitu infak yang kita berikan, santunan yang kita berikan kepada janda dan orang miskin, itu yang setara dengan puasa. Wa illa pahala sedekah itu hanya berkisar sampai 700 kali lipatnya saja. Kecuali yang kita dermakan kepada orang miskin dan janda. Sebagaimana hadis yang sering saya bawakan, hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "As-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kal ladhi yaqumu al-lail wa yasumu an-nahar." Orang yang gemar nyantunin orang miskin dan janda itu seperti orang yang jihad fi sabilillah pahalanya, seperti orang yang qiyamul lail dan yang berpuasa. Apalagi kalau kita lakukan sedekah itu di bulan-bulan suci, di 4 bulan suci, apalagi di 10 pertama bulan Zulhijjah, termasuk yang kita lakukan di bulan Ramadan. Itu sangat istimewa. Ini menunjukkan betapa besar pahala puasa. Dan Allah tidak membatasinya. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dalam potongan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin." Faqala azza wa jal, "Illa siyam fa'innahu li wa ana ajzibihi." Seluruh perbuatan anak Adam, seluruh amal yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan dari satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali lipatnya. Kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Itu milikku, aku akan memberikan pahala dengannya." Seluruh amal termasuk termasuk salat 5 waktu. Salat yang kita lakukan itu pahalanya hanya dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Bacaan Al-Qur'an 10 kali lipatnya. Yang paling gede itu adalah sedekah tadi. Dan lebih besar dari semuanya ini adalah pahala puasa. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala mencoba mencari tahu tentang kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala besar dari puasa yang kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat untuk meraih ampunan dari dosa yang pernah kita lakukan, kita puasa harus dilandasi karena iman dan berharap pahala tersebut. Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita. Dan biasanya amal-amal semacam ini yang pahalanya besar itu tidak semua orang dapat meraihnya. Karena tidak berlebihan ketika Rasulullah katakan, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-'atas." Berapa banyak orang yang melakukan puasa, bagian dari puasa yang ia dapatkan hanya lapar dan haus. Ini berarti tidak mudah meraih pahala puasa yang sangat besar ini. Imam Ibnu Rajab Hambali berkata, Allah tidak membatasi pahala puasa dengan nominal tertentu, kata beliau, karena puasa ini adalah kesabaran. Dan beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala ayat 10 dari surah Az-Zumar. Di potongan ayat yang terakhir beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang yang sabar yang akan diberikan pahala tanpa batas. Artinya di saat kita berpuasa itu diperlukan kesabaran ekstra. Bahkan 3 macam sabar sekaligus bisa dilakukan secara bersamaan pada saat kita sedang berpuasa. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian kita hidup di lingkungan yang mayoritas tidak berpuasa. Imma karena dia non-muslim, orang kafir, atau muslim tapi tidak menjalankan syariat puasa. Di saat kita dibulin, diejek, ya kan, kita perlu kesabaran untuk menahan emosi kita. Karena di saat kita kemudian diejek, dihina, bahkan dicaci, kita meladenin, di saat itu bisa kita tidak mendapatkan pahala puasa kita. Ya kan? Tetapi ketika kita sabar dalam menjalankan ketaatan ini dan kita katakan kepadanya, "Inni imru'un sha'im." Maaf, saya sedang berpuasa. Sebagaimana anjuran Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya kan? Ini perlu kesabaran ekstra. Kemudian yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat. Ada kesempatan untuk melakukan, memenuhi syahwat kita dengan pasangan kita. Walaupun baru nikah di bulan Sya'ban misalkan, kita sadar sedang berpuasa, kita tidak melakukan walaupun itu istri kita. Karena syariat mengharamkan itu. Makanya kalau nikah, jangan bulan Sya'ban. Kecuali ingin menguji kualitas kesabaran. Sangat berat. Perlu kesabaran. Yang ketiga, sabar dalam penderitaan. Saat kita berpuasa, kita juga dituntut, ya kan, untuk beraktivitas seperti biasa. Bekerja. Mungkin ada yang kerjaan, Masya Allah, menguras tenaga. Yang membuat kita haus, sangat mungkin lapar. Tapi di saat itu kita sedang berpuasa, kita tidak makan dan minum walaupun tidak ada yang melihat kita. Kala kita merasa dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipantau Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak melakukannya. Wajar. Karena ketika sabar inilah kemudian seorang dapat meraih apa? Pahala puasa yang besar itu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk melebur dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini. Orang yang tidak mengambil kesempatan, tidak ambil bagian untuk melebur dosanya selama Ramadan, Rasulullah katakan celaka. Dalam hadis riwayat Imam Malik, juga riwayat Imam At-Tabrani, seingat saya juga ini ada Tirmidzi dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadhan fansalakh qabla an yughfar lahu." Celaka bagi seorang yang masuk padanya Ramadhan, Ramadan pergi sebelum diampuni dosanya. Ini mengisyaratkan bahwa Ramadan ini adalah momen yang sangat istimewa untuk kita jadikan ajang peleburan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Banyak amal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk melebur dosa-dosa kita. Di antaranya puasa yang kita lakukan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini termasuk dosa-dosa kecil, termasuk juga dosa-dosa besar. Dan secara spesifik dalam hadis lain, keistimewaan Ramadannya. Kalau tadi keistimewaan puasanya, keistimewaan Ramadan dapat melebur dosa-dosa kecil kita selama dosa besar dihindari. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "As-salawatul khamas wal jum'atu ila al-jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kabair." Jadi sholat lima waktu yang kita lakukan dari satu sholat ke yang lainnya, Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya menjadi pelebur dosa di antara keduanya sepanjang dosa besar dihindari. Kalau ada waktu nanti kita akan bahas secara khusus tentang amalan-amalan di bulan Ramadan dan bisa kita maksimalkan untuk melebur dosa kita. Dan itu bisa dilakukan dalam 1 kali 24 jam. Ada amal itu khusus dilakukan di bulan Ramadan dan ada amal-amal yang bisa dilakukan kapan saja termasuk di hari-hari biasa ini sepanjang hidup kita. Kemudian yang ketiga, dengan puasa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kondisi kita mustajab doa. Artinya kita berdoa kepada subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, Allah akan kabulkan. Atau kemudian kita mendoakan saudara kita, baik diminta ataupun tidak diminta, untuk kebaikan dunia akhirat mereka, Allah juga akan kabulkan. Makanya jangan pelit ketika kita berdoa, ya kan? Jangan hanya memikirkan diri kita saja, juga teman-teman kita, orang-orang dekat kita, ataupun muslim yang lain. Agar mendapatkan keistimewaan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Asakir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathu da'watin mustajabat." Tiga doa orang yang terkabulkan. Da'watus sha'im, doanya orang yang sedang berpuasa. Wa da'watul madlum, dan doa orang yang teraniaya, yang betul-betul terzalimi, bukan yang merasa didolimi. Seorang istri suaminya menikah lagi, dia cerita sama kawan, saya didolimin sama suami saya. Dia nikah enggak bilang-bilang. Itu didolimin enggak? Hah? Tidak didolimin. Itu bawaan perasaan aja. Justru barangkali suaminya kena sayang sama istrinya. Saking sayangnya, mungkin sudah lama dia bersama. Mungkin 15-20 tahun. Berjibaku di rumah. Pengen melihat istrinya istirahat, duduk manis gitu. Ya. Tidak lagi mengerjakan pekerjaan rumah. Udah mah, istirahat saja. Ya kan? Siapa yang ngerjain urusan rumah? Insyaallah nanti ada orang yang membantu kamu. Serumah dengan kita insyaallah. Niatnya baik. Tapi terkadang niat baik itu tidak disambut dengan baik. Ya kan? Itu tes madu asli. Ya kan? Kalau istri marah dibawa ke rumah, itu benar-benar asli. Enggak perlu cek lab. Baik. Kemudian yang ketiga, da'watul musafir. Doanya orang yang sedang safar. Ini sunnah barangkali mungkin nyaris terlupakan. Padahal waktu begitu panjang, selama safar, katakanlah keluar kota sampai kita pulang, itu adalah kondisi mustajab doa. Jarang kita manfaatkan untuk berdoa. Ini artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita di semua aktivitas kita itu supaya bernilai ibadah. Sampai safarnya disyariatkan doa, dan Allah jadikan itu kondisi mustajab doa. Karena kebanyakan orang begitu safar yang dilihat kanan kiri. Pada saat naik kereta misalkan. Lihat pemandangan, foto sana, foto sini. Habis itu kemudian tidur. Sampai tujuan. Enggak ada ibadah yang dilakukan di dalam. Dan Allah mengingatkan kita. Ada doa safar di sana. Ketika tanjakan juga ada doa turunan, ada doanya. Ketika tiba suatu tujuan juga ada doanya. Bahkan sholat, ya kan, di qasar. Kita perhatikan, ya kan, sunnah-sunnah dalam safar. Jadi hadis ini menjelaskan tentang tiga kondisi mustajab doa. Salah satunya adalah di saat kita sedang berpuasa. Saya coba berpikir, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kondisi orang berpuasa itu mustajab doa. Dan ini bukan hanya di bulan Ramadan saja. Setiap kali kita berpuasa, itu kondisi mustajab doa. Kalau di bulan Ramadan, ya kan, menjadi lebih penting dan istimewa bagi kita di saat Allah Subhanahu wa taala jadikan kondisi mustajab doa mengingat rincian takdir kita, rincian takdir yang Allah berikan di saat kita usia 4 bulan dalam rahim ibu kita, tentang amal yang akan kita lakukan seumur hidup kita, tentang rizki, tentang usia, tentang akhir dari sebuah perjalanan hidup Allah tentukan. Dan ini bisa dirubah dengan dua hal. Ikhtiar maksimal, kemudian yang kedua adalah doa. Rincian tentang takdir ini yang akan kita jalani per tahunnya itu Allah berikan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Ini yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Duhan ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di dalamnya dirincikan perkara yang penuh dengan hikmah. Ulama tafsir menjelaskan maksud ayat ini bahwa rincian tentang amal, rizki, ya kan, termasuk kemempatan usia dan waktu di usia kita, Allah tentukan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Karenanya di saat kondisi mustajab doa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perubahan takdir itu. Kalau selama ini kecenderungannya bermaksiat, minta untuk taat. Karena tidak ada yang bisa membolak-balikkan hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Muqallibal qulub adalah Allah Subhanahu wa taala. Minta yang tadinya kecenderungan untuk bermaksiat, minta untuk taat. Karena yang menciptakan seluruh amal kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Shafat ayat 96, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Kalau selama ini barangkali rizki kita tidak seperti yang kita harapkan, minta perubahannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita harapkan. Ya kan? Untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Rizki bukan hanya kemudian berupa harta. Rumah mewah, mobil mewah, tidak. Rizki bisa berarti pasangan yang saleh dan salehah. Keturunan yang saleh. Kesehatan, kecerdasan, kecenderungan untuk belajar agama, juga rizki. Tetangga yang baik, teman yang baik, yang mendukung kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rizki. Kemudian kalau selama ini, katakanlah 2/3 dari usia kita, apalagi yang sudah lewat 40 tahun, 2/3 dari usia yang sudah kita lewatin, ya kan, untuk bermaksiat kepada Subhanahu wa taala, mungkin waktu hanya habis untuk memikirkan bagaimana kemudian usaha maju. Untuk merealisasikan impian-impian. Pengen rumah mewah, mobil mewah, investasi di mana-mana, hanya dunia yang kita pikirkan. Sementara akhirat, kalaupun dilakukan itu mungkin di sisa waktu. Katakanlah sampingan. Saatnya di bulan Ramadan, di saat kondisi mustajab doa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian waktu-waktu di sisa usia kita itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan andai kata Allah tentukan su'ul khatimah di saat kita berada di rahim ibu kita, dan indikasinya itu semakin kuat dan kecenderungan bermaksiat, waktu hanya dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah, harta pun hanya untuk kemudian apa, berpoya-poya, jangan-jangan ini indikasi su'ul khatimah, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk puasa di bulan Ramadan, kondisi mustajab doa, saatnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perubahan takdir terkait dengan akhir dari sebuah perjalanan hidup, minta husnul khatimah. Kalau Allah Subhanahu wa taala kabulkan, maka pasca Ramadan di saat ajal menjemput, insyaallah kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa kematian tidak pernah kompromi dengan kita. Dia tidak pernah ngasih tahu kapan dia datang. Tidak pernah kemudian dia melihat apakah kita sudah taubat atau belum. Dia datang di saat yang tepat. Tidak pernah maju semenit pun atau mundur sedetik. Dia tepat datang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kita harus berusaha maksimal untuk memanfaatkan waktu, ya kan, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini momennya di bulan Ramadan. Di saat setan-setan dibelenggu, saatnya kemudian kita memanfaatkan waktu ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala membuka peluang sebesar-besarnya bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk mendapatkan kesempatan bebas dari api neraka. Sepanjang malam, sepanjang Ramadan, setiap malam sepanjang Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidat asy-syayathin wa maratul jin." Bila malam pertama Ramadan tiba, setan-setan dibelenggu. Wabuttihat abwabul jannah walam yughlaq min habab. Seluruh pintu surga dibuka, ya kan, tidak satu pun ditutup. Waghallikat abwabun nar walam yubtah min habab. Dan seluruh pintu neraka ditutup dan tidak satu pun dibuka. Wa nada munadin bis sama', dan ada orang yang menyeru di langit malam itu, kata Rasulullah, "Ya baghiyal khair akbil wa ya baghiyash syarri aqsir fa inna lillahi tabaraka wa ta'ala utqa minan nar wa dhalika fi kulli lailah." Wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, lakukan, karena saatnya. Mumpung setan-setan dibelenggu, surga dibuka pintunya semuanya, pintu neraka ditutup, saatnya kita berbuat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan dan tidak mengada-ada. Dan wahai orang yang ingin melakukan maksiat, stoplah, kata Rasulullah, di bulan Ramadan ini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malam sepanjang Ramadan. Au kama qala alaihi wasallam. Dan termasuk kebaikan adalah di saat orang melakukan puasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kaum muslimin mukallaf, lihat, yang tidak sedang beruzur di bulan Ramadan untuk berpuasa. Dan itu salah satu sebab seseorang mendapatkan kebebasan dari api neraka. Mudah-mudahan itu kita. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala siapkan syafaat dari beberapa amal di bulan Ramadhan, andai kata amal kita tidak cukup untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin seumur hidup kita sampai detik ini, atau baru belakangan kita bertaubat, banyak maksiat dibanding ketaatan yang kita lakukan. Mungkin hati pesimis. Jangan-jangan walaupun tidak kekal di neraka harus mampir. Allah siapkan syafaat bagi kita. Bisa jadi dengannya kemudian tidak perlu mampir dan segera masuk surga. Yaitu syafaat puasa dan syafaat baca Al-Quran di malam hari. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani dan Ahmad, juga Imam Malik dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti di hari kiamat. "Payaqulu siyam, ya Rabbi mana'tuhu at-ta'am wash-shahawat bin-nahar min ajli bashafini fi." Ya Allah, dulu aku pernah melarangnya makan di siang hari dan melarangnya untuk memenuhi syahwatnya. Tolong berikan kesempatan kepadaku untuk memberikan syafaat kepada orang ini, kata beliau. Al-Quran pun berkata yang kita baca di malam hari, baik yang bersamaan dengan Qiyamul Lail atau yang dibaca secara independen. Setelah Qiyamul Lail kita tidur lalu bangun, abdolnya tidak sholat malam lagi. Kita manfaatkan untuk berdoa atau baca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran yang kita baca pada malam hari, di saat amal kita tidak cukup untuk menjemput rahmat Allah, karena banyaknya dosa, dia berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, mana'tun nauma bil layli min ajli fashafini fi." Ya Allah, dulu aku pernah melarangnya tidur malam karena dia membacaku. Tolong berikan kesempatan kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fayu syafa'an." Maka keduanya diberi izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat orang tersebut. Apa itu syafa'ah? Syaikh Utsaimin rahimahullah taala berkata, "Asy-syafa'ah adalah at-tawassut lil ghair li jalbi manfaatin aw dhaf'i madarrah." Menjadi perantara bagi yang lain, dalam hal ini puasa, untuk orang yang melakukannya, termasuk kemudian Al-Quran yang membacanya, dalam rangka mendatangkan maslahat atau menjauhkan darinya mudharat. Andai kata dengan maksiat yang ia lakukan harus mampir ke neraka, kena syafaat Al-Quran dan puasa, bisa jadi tidak mampir. Andai kata harus mampir dan siksanya berat, Allah peringan siksanya dengan syafaatnya. Andai kata kemudian barangkali lama, mungkin termasuk orang yang bakal terakhir keluar dari api neraka, Allah percepat kemudian keluar dari api neraka kena syafaat Al-Quran dan syafaat puasa. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Hadir kajian-kajian, saya kira sekarang hampir semuanya mengkaji tentang puasa dari berbagai macam sisi. Dan yang terakhir, kalau pahala besar ampunan dosa, dan di saat mustajab doa kita manfaatkan untuk merubah takdir kita untuk husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka, baik secara langsung ataupun kemudian melalui perantara kemudian syafaat, maka kemudian impian meraih surga menjadi semakin besar bagi kita. Bahkan bukan hanya masuk surga. Allah istimewakan orang yang berpuasa dengan dibuat pintu khusus yang disebut dengan Ar-Rayyan. Yang hanya disediakan bagi mereka yang berpuasa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun." Fayuqal, "Aina as-sa'imun?" Fayaqumun, "Fayadkhuluna minhu fa'ida dakhalu ughliq." Falam yadkhul ba'dahum minhu ghairuhum ahad. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sungguh di surga ada pintu yang namanya Ar-Rayyan. yang hanya disediakan bagi mereka yang berpuasa. Lalu mereka disuruh, mana orang-orang yang berpuasa? Akhirnya mereka bangkit semuanya. Dan masuk satu persatu dari pintu tersebut. Begitu masuk ditutup. Dan tidak seorang pun setelah mereka yang memasuki pintu itu. Mudah-mudahan itu termasuk kita. Tinggal pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama. Apakah setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan keistimewaan itu? Jawabannya tidak. Mengingat hadis Rasulullah mengatakan dari dalam riwayat Imam Tabrani, Ahmad, Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang melakukan puasa, bagian dari puasa yang ia dapatkan hanya lapar dan haus, bukan pahala besar, bukan kondisi mustajab doa, apalagi terbebas dari api neraka. Pertanyaannya, kenapa? Ini yang harus kita cari. Jawaban simpelnya adalah, kalau kita menginginkan semua keistimewaan itu, lakukan puasa seperti yang Rasulullah contohkan. Memang ini tidak mudah. Perlu ilmu. Kalaupun tahu ilmunya, ada larangan-larangan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Dan bahkan mungkin itu sulit kita hindari, karena mungkin tabiat kita. Jadi pahala puasa besar, sulit meraihnya. Andai kata kemudian kita meraihnya, ya kan? Untuk mempertahankan pahala puasa pun tidak mudah, mengingat ada penghapus pahala puasa. Jadi meraih pahala puasa susah, mempertahankannya pun sulit. Tetapi bagi mereka yang berhasil meraih pahala puasa, keistimewaan puasa, berhasil mempertahankannya, maka di saya seluruh keistimewaan itu dalam genggaman. Dan keistimewaan yang paling utama dari sekian keistimewaan yang ada adalah masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Wallahu ta'ala alam. Kalau mau ada tanya jawab, nanti habis. Insya wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan keistimewaan tadi. Ada, paling tidak ada keistimewaan 6 poin yang utama. Wa illa sangat banyak keistimewaan Ramadan itu. Pertama, pahala tanpa batas, peluang diampuni dosa, kondisi mustajab doa, peluang untuk dibebaskan dari api neraka. Yang kelima adalah kesempatan untuk meraih syafaat. Dan yang keenam, wujudkan impian, yaitu masuk surga. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mau menjawab pertanyaan juga boleh. Tinggal dipilih saja. Wadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi ada tanda-tanda setelah Ramadan diampuni dosanya. Tanda-tandanya gimana Ustaz bisa merasa bahwa puasa itu sudah memang diampuni dosanya dan berhasil? Tadi ada setelah puasa celaka orang tidak diampuni dosanya. Apa tanda-tanda atau apa yang bisa kita tampak di diri kita kalau puasa kita berhasil? Apa tanda kalau puasa kita berhasil? Pertama, kita harus melihat proses puasa yang kita lalui. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau tidak? Kemudian, apakah selama puasa itu kita menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa? Contohnya adalah berdusta, melakukan perbuatan dusta, melakukan ucapan yang bernuansa porno, ngomel, melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, yang sia-sia. Selanjutnya, mencaci maki orang, meladeni orang mencaci maki atau cekcok mulut, ngajak berantem orang, meladeni orang berantem, dan melakukan maksiat. Ini beberapa perkara yang kalau kita lakukan di bulan Ramadan saat kita berpuasa, itu bisa menghilangkan atau paling tidak mengurangi pahala puasa kita. Itu saat kita melakukan apa, proses puasa itu. Setelah puasa, apakah yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari puasa ini? Semakin meningkatnya semangat takwa kita kepada Allah atau tidak? Karena Allah menginginkan dari puasa ini, lahir dari puasa ini pribadi-pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun. Dan indikasi diterimanya puasa, karena ini bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pasca puasa orang itu semakin rajin beribadah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal orang yang senantiasa bertakwa kepada-Nya. Artinya keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Kalau tidak ada perubahan, jangan-jangan tidak ada manfaat dari puasa itu. Karena di dalam puasa, seluruh nafsu itu dituntut untuk dikendalikan. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu birahi, amarah, nafsu bicara, semua dituntut untuk dikendalikan. Ya kan? Tentu kalau dilihat berhasil atau tidaknya, apakah pasca Ramadan semua ini terkendali atau tidak? Ya kan? Karena dasar, sifat dasar nafsu itu adalah mendorong orang untuk bermaksiat. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sifat dasarnya mendorong orang untuk bermaksiat. Dan kecenderungan manusia itu lemah dalam menghadapi syahwatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal insana khuliqa dha'ifa. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Yang dimaksud kata ulama tafsir adalah lemah dalam menghadapi syahwatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa di antara tujuan dalam rangka mengendalikan seluruh nafsu itu agar senantiasa mendorong kita untuk bertakwa kepada Allah. Terwujud atau tidak pasca Ramadan itu? Itu salah satu indikasi kalau puasa itu diterima. Wallahu ta'ala. Break lain? Badal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, ana mau nanya, kan ada riwayat juga ketika kita memberi makan atau minum kepada orang yang berbuka puasa, pahalanya kita juga dapat. Nah itu ana pernah dengar ada trik itu, katanya ketika kita makan bersama terus dikasih misalkan segelas minum ataupun aqua misalkan, terus kita saling tukar-menukar dengan sesama teman, apakah itu termasuk bisa menjadi mendapatkan pahala yang saya sebutkan tadi, Ustaz? Mohon dijelaskan. Baik. Pertanyaannya, apakah ketika kita memberi buka orang yang berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahala puasa, ya, dan keistimewaan yang ada? Bisa iya, bisa tidak. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i, termasuk kemudian riwayat Imam Darul Qudni. Rasulullah pernah bersabda, man fattara sa'iman kana lahu misla ajrihi ghayra annahu la yanqus min ajri sa'im syai'ah. Atau kama qala ada Rasulullah, barang siapa yang memberi buka orang yang berbuka puasa, maka baginya mendapatkan pahala puasa dari orang itu tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut walaupun sedikit. Pertanyaannya, apakah setiap kita memberi buka puasa orang yang berbuka puasa mendapatkan pahala puasa darinya? Sangat tergantung pada kualitas puasa orang itu. Kalau orang itu misalkan puasanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk menghindarkan diri dari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa tadi, ketika kita beri buka puasa, insyaallah kita mendapatkan pahala puasa darinya. Tapi kalau orang tersebut tidak mendapatkan pahala puasa, jangankan untuk kita, untuk dirinya saja dia enggak dapat. Tetapi bukan berarti sedekah itu sia-sia, tidak. Kalau kita berharap pahala, maka lihat siapa yang kita beri buka puasa. Pastikan orang itu kenal sunnah. Kalau teman antum misal juga orang yang kenal sunnah, paling tidak dia paham betul bagaimana puasa di bulan Ramadan, kans untuk mendapatkan pahala dari orang itu besar. Tapi kalau orang seharinya cuma tidur, bermaksiat, puasa sih puasa. Dusta jalan, ngebohongin orang jalan, maksiat jalan. Kalau antum berharap pahala puasa, mungkin kecil kemungkinan dapat dari orang ini. Tapi pahala sedekah antum dapat. Ketika antum dapatkan misalkan masjid yang mayoritas orangnya seperti itu, udah sedekah aja atas nama orang tua yang sudah meninggal misalkan. Ya kan? Walaupun antum tidak berharap pahala puasanya, dengan sedekah yang kita berikan, insyaallah orang tua yang ada di kuburan akan diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala karenanya. Karena salah satu cara atau bakti kita kepada orang tua kita pasca meninggalnya, ya kan, dan yang pahalanya itu melebur dosanya adalah bersedekah atas nama mereka. Tapi kalau kita ingin pahala ganda, pahala puasa termasuk kemudian keistimewaan sedekah secara umum, ya harus tepat sasaran. Cari masjid-masjid, ya kan, yang mayoritas jemaahnya itu sudah kenal sunnah. Tidak usah banyak-banyak. Mungkin setiap masjid itu antum taruh misalkan satu karton, ya kan, air mineral. Isinya kan 40. Katakanlah budget setiap hari itu 10 masjid. Rasanya kalau semua ditempatkan di masjid yang mayoritas jamaahnya kenal sunnah, untuk nyari 10 setiap kardus kayaknya insya Allah dapat. Ya kan? Ini cara kemudian kita meraih pahala puasa. Kalau kita barangkali sulit untuk meraih pahala puasa itu, atau kita ingin, ya kan, lebih dari yang orang lain dapatkan. Mungkin kita mendapatkan pahala puasa dari diri kita, dari puasa yang kita lakukan, juga kita ingin mendapatkan pahala puasa dari orang lain, kita beri, ya kan, sedekah tersebut kepada orang yang sedang berbuka puasa. Dan juga kalau ingin mendapatkan pahala puasa, ya kan, rajin-rajin nyantunin janda dan orang miskin. Perhatikan mereka. Ya kan, karena pahalanya sangat besar, setara dengan qiyamul lail, jihad dan puasa sebagaimana yang hadis tersebut tadi. Wallahu taala alam. Ustaz, nyambung tadi saya dengar bisa mewakilkan orang tua yang sudah meninggal. Tapi kalau orang tuanya masih hidup, apakah bisa mewakilkan juga, Ustaz? Kalau orang tua masih hidup, ya kan? Semua pahala, semua amal yang kita lakukan, orang tua juga mendapatkan. Karena kita bisa seperti ini, ya kan? Ba'dallah, karena peran orang tua mendidik kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna bil Islami sunnatan hasanah wa ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ay yanqus min ujurihi syai'a." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa ya kan, yang mempelopori atau menghidupkan sunnah tepatnya. Kita mengajarkan seorang orang tua mengajarkan kita ibadah, nyuruh kita puasa. Dan kemudian kita berpuasa karenanya. Maka orang tua mendapatkan pahala dari apa yang diajarkan dan pahala di orang yang melakukannya. Kita puasa, beliau dapat pahala puasa dari kita tanpa mengurangi pahala puasa kita. Orang tua mengajarkan kita sedekah, baik secara langsung atau tidak langsung, sering mencontohkan dia bersedekah, kadang menyuruh kita untuk bersedekah, lalu kita lakukan, kita mendapatkan orang tua mendapatkan pahala sedekah, ya kan? Dari apa yang dia ajarkan kepada kita, tanpa mengurangi, ya kan, pahala kita. Singkat cerita, seluruh amal saleh yang orang tua menjadi sebabnya, baik secara langsung atau tidak langsung, yang kita lakukan, maka beliau mendapatkan pahala, baik saat masih hidup ataupun sesudah meninggalnya. Juga berdasarkan keumuman hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin kafa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya seperti dia yang melakukannya itu. Atau pahala humislu ajri fa'ili, maka baginya ya kan, pahala seperti pelakunya, walaupun beliau tidak melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikum barakallah. Naam. Baik, beliau ingin penjelasan tentang fuqara dan masakin. Apakah masakin atau fuqara itu karena dia malas? Ya kan? Atau setelah berikhtiar katakan tapi qadarullah miskin. Baik. Apakah kemudian ketika kita memberikan sedekah itu harus pilih-pilih? Apakah hanya diberikan kepada orang yang sudah berikhtiar kemudian miskin, atau kemudian boleh dikasih kepada siapa saja termasuk orang yang malas tadi, ya kan? Taib. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya kan? Ketika bersedekah, yang diperhatikan bukan sebab miskinnya apa, tapi lihat apakah dia ini orang bertakwa atau tidak, ya kan? Kan nggak mungkin kelihatan orang miskin, Pak. Kenapa Anda miskin? Kena malas ya. Ya kan? Anda miskin, oh karena sudah ikhtiar, tapi berusaha maksimal, tapi enggak kaya-kaya. Nih saya kasih. Enggak juga begitu. Ada yang melakukan itu? Ya kan? Tapi yang Rasulullah anjurkan kepada kita, perhatikan ketakwaannya. Beliau bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah Anda berteman kecuali orang beriman. Dan jangan makan hidanganmu itu kecuali orang yang bertakwa. Kalau antum dihadapkan dua pilihan, ada orang sama-sama miskin tanpa kita lihat sebab miskinnya, ya kan? Yang satu bertakwa, yang satu tidak. Mungkin saja kemudian tadi yang malas itu bertakwa, ya kan? Yang miskin sudah ikhtiar, tapi dia miskin, tapi bukan ahli ibadah. Tetap antum utamakan yang ahli ibadah. Tetapi kalau antum kasih pesan, insya Allah kalau bapak senantiasa beribadah, minimal sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, insya Allah saya akan bantu. Kalau ada kelebihan harta, insya Allah saya akan bantu. Boleh kita bilang seperti itu. Supaya dia terdidik. Mungkin selama ini dia tidak melakukan ibadah karena tidak ada sentuhan rohani kepadanya. Tidak ada yang menasihatinya. Yang malas tinggal dipoles, Pak. Ada seorang pengusaha, alhamdulillah, beliau rajin sekali. Udah lama gak kontak sama beliau ini. Dia dari gajinya itu 15 juta per bulan. Itu dikasih kepada orang-orang umumnya ada yang imam atau yang marbot masjid, orang-orang saleh dikasih modal untuk usaha sama beliau. Beliau cerita sama saya, ya kan, tadi dia saleh kerjanya barangkali kemudian hanya di masjid aja, dia nggak sambil dagang gitu kan, mungkin karena nggak punya usaha, nggak ada keahlian. Maka kita kasih kepada beliau kailnya. Pak, Anda bisa apa? Keahliannya apa? Tanya. Oh, saya pengen punya ini. Misalkan pengen punya gerobak, bisa jualan gitu kan. Kira-kira modalnya berapa? Ya, paling mungkin 3 atau 4 juta. Kasih 5 juta. Ya kan? Sambil doakan beliau. Dan pantau. Bukan berarti kita tidak ikhlas ketika memantaunya. Supaya beliau mandiri. Dan didik kepada beliau untuk kemudian membantu saudara yang miskin juga nanti ketika berhasil. Itu pahala Masya Allah besar yang antum dapatkan. Ya kan? Pahala sangat besar sekali. Karena sedekah ini Masya Allah jarang orang melakukannya. Karena terkadang kalau mau sedekah, yang kita pertimbangkan adalah nominalnya. Kayaknya kalau sedikit, aduh gimana rasanya. Ingat, di dalam sedekah itu yang dilihat bukan seberapa besar kita keluarkan, tapi yang dilihat itu ada dua, ikhlas dan kontinuitasnya, keberlangsungannya. Antum bersedekah 1 miliar seumur hidup sekali tidak lebih baik dengan orang yang bersedekah 1000 setiap hari. Makanya Allah Subhanahu wa taala setarakan orang yang gemar bersedekah dalam kondisi lapang, gemar bersedekah dalam kondisi sulit, pahalanya sama. Ampunan dosa dan surga seluas langit dan bumi disediakan bagi mereka. Padahal kaya miskin jelas berbeda nominalnya. Berarti yang dilihat itu adalah faktor keikhlasan, yang kedua rutinitasnya. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna bis-sara' wad-dharra' wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian meraih ampunan dan surga dari Rabb kalian. Ya kan? Yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka? Yaitu orang yang gemar berderma dalam kondisi lapang, gemar berderma dalam kondisi sulit. Mungkin dia butuh, tapi dia mau memberi. Dan orang yang menahan emosi di saat dipancing untuk marah, dia tahan, dia sabar. Dan memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik. Wallahu ta'ala. Ada lain? Taib, cukup. Masih ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau kita lagi itikaf itu kan ada berjamaah sholat malam itu, Ustaz? Apa? Sedang itikaf di masjid, itu diadakan sholat malam berjamaah. Ada sholat malam berjamaah. Berjamaah kenapa? Hukumnya itu seperti apa, Ustaz? Sedangkan kalau sholat malam itu kan munfarid sendiri. Bagaimana dengan itikaf yang mengadakan sholat sunnah berjamaah? Sholat malam berjamaah. Antum tanya hukumnya. Apakah hukum sholat malam berjamaah? Itu pertanyaannya. Baik. Hukum sholat malam berjamaah itu sunnah. Bahkan sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk berjamaah. Salah satu hadisnya dalam riwayat Imam Ibnu Majah, sahabat mulia Abu Dzar, setelah sholat bersama Rasulullah SAW sholat malam, masih ada waktu sisa antara sholat malam dengan sholat subuh, waktu yang panjang. Para sahabat pada saat itu tidak mau tidur, pengen nambah sholat. Tapi mereka tidak mau melakukannya sebelum bertanya hukumnya kepada Rasulullah. Faqulna, saat itu kami berkata, kata sahabat mulia Abu Dzar, Ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyatal laila hadhihi, andai kata kau bolehkan kami nambah salat sunnah di sisa malam ini, apa kata Rasulullah? Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu ka qiyamil laila kullihi. Barang siapa, ya kan, sesungguhnya barang siapa yang salat malamnya berjamaah, maka sampai bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya seperti bangun semalam suntuk. Kalau gitu boleh enggak? Boleh. Jazakallahu khair. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Nah, sampai jam 8. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Anda pernah dengar hadis gini, ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, lalu Rasulullah itu masuk ke tempat istikaf. Jadi masuk tempat iktikafnya ini, apakah ada sesuatu Ustaz yang tempat khusus? Ya, tempat khusus gitu Ustaz. Baik, apakah iktikaf itu perlu tempat khusus? Ya kan? Kalau kita mengacu kepada pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan Rasulullah SAW habis salat subuh, salat Nabi SAW al-fajr, Rasulullah SAW salat subuh. Setelah selesai salat subuh, summa dakhala mu'takafahu, kemudian beliau masuk ke tempat iktikafnya. Ini berarti ada tempat khusus iktikaf. Ya kan? Dan biasanya kalau beliau mau komunikasi dengan sahabat, juga ada sahabat, sahabat mulia Sa'id Al-Khudri yang pernah menuturkan hadis ini. Ya kan? Lalu kemudian beliau nongol, kalau bahasa kita itu, dari tempat itu untuk berbicara dengan sahabat-sahabatnya. Ya kan? Ini berarti ada tempat khusus. Afdalnya memang kalau bisa memang ada tempat-tempat khusus. Ya kan? Ya seperti di masjid punya Syekh Ar-Rajhi, pengusaha kaya itu, yang pernah disiarkan stasiun televisi dan sempat viral, yang pengusaha tapi miskin, karena hartanya buat akhirat semua. Ya kan? Dia bangun masjid luar biasa megah. Dan saya pernah ngisi ceramah buat TKI Indonesia, ya kan, menjelang Ramadan. Beliau bergaul bersama orang, enggak ada tampang orang kaya. Dan beliau tanggung semuanya itu. Itu ada tempat khusus di lantai bawah itu, khusus iktikaf, bahkan ada lokernya. Ya kan? Tapi kalau di kita ini, kalau misalkan banyak orang beriktikaf semua punya tempat khusus, agak susah juga ya. Ya kan? Tapi kalau bisa enggak apa-apa, supaya barangkali ketika kita istirahat tidak tersingkap aurat kita, itu enggak masalah. Memang afdol jadi demikian, tapi tidak wajib. Ya kan? Tergantung misalkan kondisinya. Kalau memungkinkan, alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, boleh tanya lagi Ustaz? Umumnya itu Ustaz, kalau iktikaf itu kan ada yang bilang itu satu hari, Ustaz, 24 jam misalnya, dalam hadis itu Ustaz. Itu benar enggak Ustaz? Kalau antum niat beriktikaf dan beriktikaf seperti yang Rasulullah contohkan, itu bukan hanya sehari. 10 hari terakhir. 10 malam, 10 hari 10 malam. Atau 9 hari 9 malam, tergantung jumlah, ya kan, hari dalam sebulan itu, apa 29 atau 30. Dan biasanya Rasulullah masuk itu di tanggal 20 subuh. Ya kan? Sekarang tanggal 20 nih. Subuhnya itu udah masuk ke tempat itikafnya itu. Nanti keluar tanggal 29 atau 30. Sebelum pada saat kemudian apa, menjelang adzan maghrib. Idealnya begitu. Ya kan? Idealnya begitu. Tapi karena kita beraktivitas, ya kan? Yang tidak bisa kita tinggalkan karena terkait dengan kerjaan kita, terkait juga dengan kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Kalau kita dihadapkan dua pilihan, i'tikaf yang satu hukumnya sunnah muakkadah dengan mencari nafkah yang hukumnya wajib, diutamakan mana? Diutamakan yang wajib otomatis. Bukan berarti kita mementingkan dunia, tidak. Karena memang mencari nafkah itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari dalam potongan hadisnya, ini hadis panjang, saya potong sesuai dengan kebutuhan. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian suatu perintah, lakukan semampu kalian. Kalau mampunya cuma di malam hari, lakukan di malam hari walaupun tidak dinamai itikaf, katakanlah demikian. Kalau istilah kita itikaf setengah apa? Satu malam saja. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya apa tidak? Karena memang kita mampunya segitu. Mampunya 1x24 jam di hari tertentu, silakan. Dan sampai kemudian kita meninggalkan kewajiban untuk yang sunnah. Udahlah, pokoknya sekarang udah gak usah kerja. Akhirnya kemudian anak nangis di rumah kelaparan. Istri juga gak dipenuhi kebutuhan. Tidak juga. Ketika kita dihadapkan dua pilihan antara wajib dan sunnah, utamakan yang wajib. Kecuali yang wajib ini bisa, ya kan, bisa diatasi. Katanya sudah terpenuhi lah. Mungkin sudah diperkirakan sedemikian mungkin. Dan kita kerja tidak terikat dengan misalkan aturan, karena kita barangkali berbisnis atau berdagang, kita pikir pokoknya 11 bulan ini insya Allah saya akan sambil menabung, ya kan? Nanti begitu bulan Ramadan saya akan stop dagang saya. Bisa ada ikhwan yang melakukan itu, ya kan? Dia bilang sama istri, pokoknya Ramadan Abi tidak mau dagang, insya Allah kita cukupkan mulai dari, jadi dia program mulai dari Syawal itu sampai ke Syaban. Dia nabung sedikit-sedikit buat kebutuhan Ramadan. Padahal penghasilan tidak seberapa. Saking pengennya beribadah di bulan Ramadan, bukan hanya 10 terakhir. Ya kan? Apalagi kita misalkan yang Allah berikan kelonggaran harta, tidak perlu kerja, mungkin terima telepon doang. Ya kan, sayang sekali kalau kemudian di bulan Ramadan kita tidak melakukan aktivitas ibadah. Sangat rugi. Jangan kemudian mengandalkan ngasih sedekah. Ah, pokoknya nanti Nurullah saya akan tanggung berbuka puasanya. Sementara dia enggak puasa. Ya kan? Dia mungkin dapat pahala dari perbuatan itu, tapi dia sendirinya tidak melakukannya, rugi. Atau puasa tapi hanya puasa saja, tidak melakukan aktivitas lain. Rugi sekali. Orang kaya, soleh, taat, beramal, itu tidak ada yang bisa menyaingi mereka. Makanya kata Rasulullah, innamad dunya li arba'in amar. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, ini hadis panjang, saya potong sesuai dengan kebutuhan. Dunia itu hanya dimiliki 4 orang. Yang Rasulullah sebutkan pertama kali apa? Abdin razaqahullahu ma'la wa ilma, wa yattaki bihi rabbah, wa yasilu bihi rahimah, fahuwa bi'adali manazil. Seorang hamba yang Allah beri harta dan ilmu syar'i, dia bertakwa dengan ilmu dan hartanya, dan dia menyambung silaturahim dengannya, dia mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Ini orang kaya yang saleh. Disusul orang miskin saleh yang berniat ingin melakukan seperti yang dilakukan orang kaya tadi. Kalau dia melakukan itu, tidak ada yang bisa menandinginya. Maka sahabat miskin yang diturunkan sahabat mulia Abu Hurairah ketika ngadu kepada Rasulullah, karena mereka merasa tidak bisa menyaingi amalan orang-orang kaya sahabat pada saat itu. Seluruh amal mereka lakukan sama. Sholat sama-sama sholat, puasa sama-sama puasa. Sementara ketika orang kaya itu bersedekah, zakat, orang miskin tidak bisa lakukan. Sedih mereka. Bukan minta kaya datang ke Rasulullah minta doakan kaya, tidak. Minta amal yang bisa menyaingi amalan orang kaya. Di saat mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dahabalul dzur bin ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fudhuli amwalihim. Ya Rasulullah, enak kan jadi orang kaya itu? Semua pahala diborong, Salat sebagaimana kami salat, puasa sebagaimana kami puasa. Dan mereka leluasa berdermah dengan kelebihan harta mereka. Artinya, lisanul halnya mengatakan, sementara kami tidak bisa melakukan itu. Lalu Rasulullah ajarkan zikir habis salat 5 waktu. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Hadis riwayat Bukhari. Ketika keesokan harinya sahabat miskin mengamalkan, datang sahabat kaya bertanya, apa yang Rasulullah ajarkan kepada kalian hari? Kami diajari ini sama Rasulullah. Kemudian mereka duduk, mengamalkan yang sama, walaupun mereka tidak tahu keutamanya apa. Karena mereka yakin seluruh yang bersumber dari Rasulullah adalah baik. Ketika mereka mengamalkan, sahabat miskin kemudian datang menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, amalan yang kemarin ketahuan. Apa kata Rasulullah? Apakah dikasih amalan lagi? Tidak. Dzalika billahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi enggak bisa disaingi orang kaya kalau dia saleh, enggak bisa disaingi. Makanya 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu pengusaha kaya. Selain sahabat mulia Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Thalib, itu pengusaha kaya. Jadilah Anda yang kaya seperti 10 orang, seperti Abu Bakar, Omar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Thalib, ini pengusaha-pengusaha kaya. Di dunia harta melimpah ruah, ya kan? Kemudian di sorga ada jaminan. Itu masya Allah. Jadi kalau orang kaya beramal, nggak bisa ada yang menyainginya. Tapi dengan catatan harus berilmu, ya kan? Oleh karenanya kita berlomba-lomba kemudian apa? Beramal. Kaya miskin itu adalah ketentuan Allah, bukan pilihan kita. Kita udah memilih kaya. Ada yang milih miskin? Semua orang pengen kaya. Ya kan? Tapi pada akhirnya Allah yang menentukan. Ada yang kerja biasa-biasa kaya. Yang banting tulang, masya Allah, peras keringat, gak kenal, lelah. 26 jam kerja. Ya kan? Miskin, antum tahu saudara-saudara kita seperti pemulung misalkan, itu 26 jam kerja. Yang kaya bosnya dia mah, ya mungkin makan saja bisa ngutang-ngutang. Jadi dalam Islam nilai kita itu bukan dilihat dari kaya miskinnya kita, tapi nilai dari ketakwaan kita. Bilal bin Rabah masuk surga walaupun enggak punya apa-apa. Qarun hartanya sampai ada di belakang rumah kita, dibilang ini harta Qarun. Saking kayanya Qarun ada di neraka. Karena dia pelaku maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Baik, saya kira cukup. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.